Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya as-sabr ini keumumannya pada tiga perkara, yang mana seorang muslim wajib bersabar dalam tiga perkara tersebut. Yang pertama apa? Bersabar dari perbuatan kemaksiatan sampai apa? Sampai dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat tadi. Kemudian yang kedua, bersabar dalam ketaatan sampai kapan? Sampai dia menunaikan ketaatan tadi. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi bala sampai kapan? Al-Muraji'ah, para ulama. Jadi, ya, kalau kalian pengen tanaman kalian berbuah lebat, ya, tanaman kalian ingin berbuah lebat sekali, maka kata ulama harus sering-sering disiram, harus sering-sering dirawat, harus sering-sering dikasih vitamin, pupuk dan seterusnya. Ini kalau mau lebat buahnya. Ya. Nah, begitu pula pelajaran, ya, ilmu dan seterusnya. Kalau kalian ingin pelajaran kalian jadi mutqin, berbuah, berhasil, ya, jadi banyak-banyak memurajaah. Ya. Ingin hafalannya mungkin, ingin hafalannya mantap, kokoh dan seterusnya, banyak-banyak murojaah, ya. Karena yang namanya ilmu ini sebagaimana sebuah pohon, ya. Ketika dia mulai ditanam, nah disitulah berarti seseorang mulai dia belajar ilmu, mulai mendapatkan ilmu, mulai menghafal ilmu, ya. Nah, untuk mendapatkan hasil dari pohon tadi, ya, kalau semakin rajin dia menyiraminya, ya, alhamdulillah di sini ya, hujannya menyirami, ya, alhamdulillah. Kalau di Yaman, hujan cuma berapa? Setahun 4 kali, ya. Jadi orangnya yang punya pohon itu wajib atau harus menyiraminya sampai pohonnya tadi berbuah lebat. Begitu pula ilmu, hafalan, hifat dan seterusnya. Kalau dia cuma menanam saja, hifat tanam, kemudian tinggalkan, ya jadilah tadi pohonnya tadi mungkin tinggal pohon kenangan, ya tidak berbuah, bahkan pohonnya juga kemungkinan besar akan mati, ya. Begitu pula ilmu tadi. Atau nama murajaah itu adalah penyiramnya, ya. Semakin banyak kalian murajaah, semakin kalian menyirami ilmu-ilmu kalian, semakin berbuah nanti, ya. Nanti kalian akan mendapati sendiri ketika kalian mendapati suatu permasalahan, ya. Ketika kalian, ya, menghafal atau sering menyiraminya untuk memberikan jawaban kepada seorang, ini pak jawabannya, ya, jawabannya gini pak, sabar itu ada 3, 1, 2 hafal, 3-nya lu. Nah, ini ya yang menjadi buah manisnya seorang, ya, entah itu buahnya asam atau buahnya manis, berdasarkan semakin sering ditanam, semakin sering dikasih pupuk, semakin sering dikasih vitamin, semakin besar buahnya, semakin lebat buahnya, semakin manis buahnya. Dan begitu pula juga ilmu. Yang ketiga apa? Sabar dalam menghadapi musibah, ya, sampai dia tidak berkeluh kesah kepada Rabb-nya, ya. Hatinya tidak menggerutu, mulutnya tidak mencela-cela, tidak mencemooh Allah Azza wa Jalla dan seterusnya, mencemooh manusia, mencemooh dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, perbuatannya tidak merobek-robek wajunya, tidak memukul-mukul dan seterusnya. Inilah, ya, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan Allah Azza wa Jalla. Dan kemarin kita juga, ya, telah menjelaskan bahwasanya ketika dia berdosa, idza adnaba istaghfara, ya. Mana selesai kita baca, ya? Ya. Bahwasanya mana istighfar? Al-istighfar, ya, madatuhu ghafara. Ya. Kata dasarnya ini ghafara, ya. Cuma ada tambahan, ya, istighfar, ya, sin dan ta, ya. Dan di sini juga, ya, kita ketahui bahwasanya istighfar, kata ulama, qala Ibnu Faris fil Mu'jami al Maqayis الغين والفاء والراء أذم أذم بابه السطر. Ya. غين dan فاء dan راء ini, غفارة ini maksudnya السطر. Artinya penutup. والصواب أن الاستغفار فيه معنى التغطية والستر مع الوقاية. Ya. Jadi yang namanya istighfar ini di dalamnya terdapat makna penutup, ya, as-sitr sama penutup juga, tapi dengan disertai pelindung. Ya. Jadi penutup, jadi bukan cuma penutup saja, tapi disertai adanya perlindungan. Dan secara hakikatnya istighfar, ya, kita sudah tahu artinya penutup, ya, yang disertai perlindungan, dia adalah talabul mahu dzambi atau talabul muhu dzambi. Secara syar'inya dia adalah meminta dihapuskannya suatu dosa, wa izalatu atharihi, dan juga meminta dihilangkannya pengaruh-pengaruhnya. Jadi pengaruh dosa tadi, wal wiqayatu min syarrihi, serta yang namanya istighfar tadi, dia juga meminta agar dilindungi dari kejelekan dosanya tadi. Falaysa huwal mujarrad muhuddam bifaqat, maka bukanlah makna istighfar ini dihapuskan dosa-dosanya saja, bahkan dia juga meminta untuk dilindungi dari kejelekan dosa-dosa tadi. Ya. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya dosa ya, perbuatan dosa ini dia memiliki athar, memiliki pengaruh yang jelek, baik itu bagi dirinya sendiri, bagi tubuhnya, bagi dirinya sendiri, ataupun juga pengaruh jelek bagi keluarganya, ataupun juga bagi teman dekatnya. Ya, ini sebabkan dosa. Makanya kata ulama, kalau kita berdosa, secepatnya beristighfar agar kita terlindungi, terhapuskan dari dosa-dosa tadi, dan terhapuskan juga, terlindungi juga dari kejelekan-kejelekan dosa tadi. Ya. Kalau seandainya ya, kata ulama juga, dosa ini nah, ada memiliki bau, ya, berbau saja, kata ulama, ya, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mau mendekatiku. Ini ulama yang bilang gini, ya. Bukan talibul ilmi, ulama. Ya. Kalau dosa ini berbau, ya, tidak akan ada seorang pun yang mau menjadi temanku atau mendekatiku. Jadi di sini ya, istighfar apa tadi? Artinya? Apa? Meminta dihapuskannya dosa-dosa, dihilangkannya pengaruh-pengaruhnya, dan juga apa? Dilindungi dari kejelekan dosa tadi. Dan juga dalam hadis yang lain ya, tidaklah dua orang ya saling berteman kemudian berpisah di antara keduanya, teman akrab ini, akrab sekali, melainkan karena dosa dari salah satu di antara kedua orang tadi. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah dua orang yang saling mencintai atau saling berteman kemudian berpisah melainkan disebabkan ya, asalnya berteman, tiba-tiba bertengkar, enggak mau teguran, enggak mau sapa, enggak mau ini. Ya, ini ingatkan karena dosa dari salah satu di antara dua orang tadi. ya. Dan pengaruh jelek juga bagi dirinya sendiri ya. Antum ya, rasakan sendiri. Ketika antum melakukan dosa ya, ketika antum melakukan perbuatan dosa, rasakan sendiri nih ya. Walaupun ya setelah itu kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, ya timbul rasa tidak enak ya. Timbul rasa malas dalam beribadah yang lain-lainnya. Ini semua karena dosa. Dan juga ya terjadinya pertengkaran di rumah tangga seorang, terjadinya keributan di keluarga seorang, ini karena dosa ya. Salah satunya penyebabnya ya, karena kan dosa tadi. Dan ini antum lihat sendiri ya, kenyataan yang terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketika antum berdosa, coba saja ya, timbullah nanti rasa malas dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dipahami ya mana istighfar tadi? Dipahami? Kemudian juga sebutkan ya bahwasanya sabar itu juga ada memiliki tingkatan-tingkatan ya. Siapa yang pernah mendengar ini? Tingkatan yang paling rendah namanya apa? Yang paling rendah namanya? Yang paling rendah ya sabar namanya. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua ridho. Tulis. Lupa. Ya. Tingkatan yang paling rendah sabar ya. Ya. Dia cuma ya sabar saja. Ya, belum sampai tingkatan ridho. Yang kedua ridho. Ya, ketika timpa musibah dia ridho. Ya, bukan cuma bersabar ya, tidak mengeluh kesah, tidak mukul-mukul mukanya, tidak berkata-kata mencela atau mencemooh baik kepada Allah pun kepada makhluknya, tapi juga aku ridho atas qadar Allah Azza wa Jalla, dia ucapkan ya. Tingkatan yang tertingginya apa? Adalah ikhlas. Syukur ya. Syukur tingkatan tertingginya. Kalau kalau ikhlas enggak sabar ya? Kalau sabar enggak ikhlas ya? Hah? Kalau ridho enggak ikhlas. Kalau syukur enggak ikhlas. Semuanya ikhlas ya. Tapi ada tingkatannya. Dan ketika orang dari bersyukur ya, dia bilang alhamdulillah apa doanya? Hah? Apa? Maulana. Hah? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ya, atas segala sesuatunya. Ini ciri-ciri orang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Timpa musibah, ditimpa suatu ujian, dia malah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ada orang yang lain paling ya tidak mengusah sudah cukup, ataupun ridho saja sudah cukup. Jadi dia masya Allah ya, tingkatannya tingkatan yang tertinggi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berkata musannif pengarang kitab, i'lam ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu, menunjukimu, memberikan hidayah padamu untuk ketaatan kepadanya. Anal hanifiyata, bahwasanya al hanifiyah, nanti kita akan jelaskan apa itu hanifiyah, itu adalah agamanya Ibrahim atau jalannya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah wahdah semata, mukhlishal lahuddin, ya, dalam rangka mengikhlaskan peribadahan hanya kepadanya. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang sudah hafal ini? Hah? Apa? Ini bait matannya. Fadal bi Aziz baca dari ilam arsyadakallah. Senda. Qala syarihu, siapa pensyarah kita? Syekh Saleh Al-Fauzan. I'lam arsyadakallah, hadha du'a'un minas syekh rahimahullah. Siapa syekh di sini? Ini adalah doa dari syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa hakadha yanbagi lil muallimi ay yad'uwa lil muta'allimi. Dan demikianlah sudah sepantasnya bagi seorang pengajar agar dia mendoakan murid-muridnya. Wa ta'atullah, ya situ ya, wa ta'atullah dia, hah? Wa ta'atullah maknaha imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Nih, makna ketaatan kepada Allah, ya, mendapatkan faedah. Jadi belajar akidah ini, ya, menguatkan pondasi kita, ya. Dan tidaklah seseorang, ya, mau membangun dalam keadaan pondasinya gimana? Abu Nuh. Goyah. Ya. Dia misalkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja, ya. Bukan dari kesadaran dirinya. Bukan dari keimanan yang sempurna dari dirinya. Dia beribadah kepada Allah saja yang pertama karena mau nikah, karena teman-teman dekatnya rajin beribadah, karena orang tua, karena ini dan itu. Kalau masalah, ya, pondasinya, ya, dasar beribadahnya saja, ya, sudah goyah tadi, ya, bagaimana dia mau meninggikan bangunannya, mendirikannya, bahkan meninggikannya tidak akan mungkin. Ya. Apa hukum nasyid? Apa hukum gambar? Apa hukum ini dan itu? Sedangkan pondasinya dia beribadah saja masih goyah. Ketika dikatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, sudahlah, ya. Dia anggap agama ini apa? Suatu apa? Suatu pembebanan kepada dirinya. Itulah yang kita tidak inginkan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mana ketaatan kepada Allah adalah, ya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. annal hanifiyata millata Ibrahim. Allah Jalla wa'ala, bahwasanya al-hanifiyah ini adalah agama Nabi Ibrahim. Allah Jalla wa'ala amara nabiyyana bittiba'i millata Ibrahim. Bittiba'i millati Ibrahim. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi kita. Siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Qala ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu adalah termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Al-Hanifiyah. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu hanif. Al-Hanifiyah millatu Al-Hanif wa huwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Hanifiyah ini adalah agama yang hanif, dan itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wal hanif, nah sekarang kita akan mengetahui apa itu hanif. Dan hanif adalah al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu 'amma siwah. Yang namanya al-hanif itu adalah yang dia menuju kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah. Hadza huwal hanif. Inilah yang dimaukan dengan al-hanif. Al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi. Ini dia. Kullaha lillah. Atau juga kulliha lillah. Dia menuju kepada Allah dengan hatinya, dengan perbuatan-perbuatannya, dengan niat dan maksudnya seluruhnya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya tadi ya. Di sini kita bilang kalau dia pondasinya kuat ya, dia tahu dia pasang pondasinya sekuat-kuatnya bahwasanya agama ini ya, yang betul itu adalah agama yang hanif ya. Yang mana dia harus menyerahkan segenap raga jiwanya bahkan batinnya. Apa? Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena hartanya, bukan karena dunianya, bukan karena keluarganya, bukan karena teman-temannya, bukan karena ustadznya, bukan karena orang tuanya, dan bukan karena siapa-siapa. Tapi dia melakukan semuanya tadi dengan atas kesadaran keimanannya bahwasanya apa yang aku lakukan ini segenap jiwa dan ragaku ya, semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Al-mu'rid amma siwahu, dan dia pun berpaling ya, berpaling dari hartanya, berpaling dari siapapun ya, selain Allah Azza wa Jalla. Tidak mau dia beribadah, dia melakukan ketaatan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu amarana bittiba'i millata Ibrahim wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim. Dan Allah telah memerintahkan kita kita ini siapa? Manusia. Ini betul apa? Kita ini siapa? Abi Yazid. Umat Nabi Muhammad ya. Umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim. Dan tidaklah ya dia menjadikan atas kalian dalam agama ini sesuatu yang sulit. Millata abikum Ibrahim adalah agama dari nenek moyang kalian, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Habis waktu kita ya, sampai setengah jam ya, perjanjian setengah jam. Al-Muslim ala syurutinya. Ini gimana ini? Menawarkan waktunya ini mau dipindah atau gimana? Apa? Gini-gini maksudnya apa? Mau usul? Sudah matikan aja anunya. Sudah habis. Subhanallah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaihi.